Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Mabad Al-Hadi Asyara Al-Maf'ul Ma'ah. Ini yang ke-11 atau yang terakhir dari maf'ul ma'ah, atau afwan, dari babul mansubat minal isim minal asma', dari isim-isim yang mansub. Ya, ini yang ke-11, yang terakhir. Taqala al-musannifu, faqala al-musannifu babul maf'uli ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Dia adalah isim yang mansub, alladhi yudhkaru, yang disebutkan, li bayani, untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan siapa? Man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Menjelaskan mengenai siapa yang menyertai fi'il pada saat fi'il tersebut dilakukan. Dia untuk menjelaskan, ya, mengenai siapa yang menyertai fi'il pada saat fi'il tersebut dilakukan. Taib, bisa dipahami sini? Nahu qawlika ja'al amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata. Ya, ja'al amiru wal jaysha. Amir datang, dan bersama amir para tentara, jaish, pasukan. Istawal ma'u wal khashabata. Ya, air, ya, itu istawa, dia rata mengalir. Wal khashabah, bersama khashabah, kayu. Tabarakallahu fik. Lihat, kita baca penjelasan dari pensyarah. Asy-syarhu al-maf'ulu ma'ah. Lihat di footnote langsung. Idza qulta istaiqadha Zaidun wa Amrun. Kalau Anda katakan istaiqadha Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bangun tidur. Bangkit. Jadi kalau di i'rab di sini, perhatikan, si Amr i'rabnya apa? Ma'tuf kepada Zaid. Si Zaid. Berarti dia sama-sama bangun, ya? Sama-sama bangun. Fa'inna sami'a, maka orang yang mendengar ucapan ini, yafhamu, akan memahami, annahuma istaiqadha jami'an, bahwa keduanya sama-sama bangun. Bareng-bareng. Ya. Falwawu atifatun. Maka waw di situ atifah, tufidul musyarakata fil fi'li. Yang dia bermakna adanya musyarakah. Memberikan faedah bermakna musyarakah, persekutuan, persamaan dalam perbuatan. Artinya kita tidak katakan si Amr duluan dari Zaid dalam bangun, atau si Zaid yang duluan dari pada Amr dalam bangun. Enggak, ini musyarakah. Ya, tidak ada tarohi, ya, tidak ada tertib. Ya. Wa amrun ma'tufun ala Zaid, berarti si Amr ma'tuf kepada si Zaid. Lakin idza qulta istaiqadha Zaidun wal fajra. Kalau antum katakan begini, istaiqadha Zaidun wal fajra. Ya. Ini kalau diartikan berarti sesuai dengan waw yang ada di sebelum fajar, berarti wawnya waw ma'iyah. Berarti al fajar di situ apa? Hah? Maf'ul ma'ah. Berarti artinya siapa ini? Si Zaid bangun, ya, wal fajra, ya. Si Zaid bangun dalam ketika waktu fajar. Ketika waktu fajar menyongsong. Ya. Fa inna sami'a yafhamu, maka orang yang mendengar ucapan ini baru dia paham. Anna is annal mustaiqidha Zaidun fahasbu, bahwa yang bangun adalah si Zaid. Ya, yang bangun adalah si Zaid fahasbu. Maka itu aja udah, nggak ada yang lain. Baik, saya dipahami sini. Ya, bukan si Fajar juga bangun, tapi si Zaid bangun bersamaan dengan waktu fajar. Di waktu bersama waktu fajar. Fal wawu lil ma'iyyati, maka wawu di situ fungsinya untuk menunjukkan ma'iyyah. Tufidul musahabata faqat, yang hanya menunjukkan makna musahabah, penyertaan faqat saja. Li'anna al-fajra la yushariku Zaidan fil istiqadhi, karena yang namanya fajar itu tidak bareng si Zaid, tidak sama seperti Zaid, bersekutu dengan Zaid dalam hal istiqad, bangun tidur. Ya, wa innamal makna, maknanya adalah istiqadha Zaidun ma'a tulu'il fajri. Nah, itu maknanya Zaid bangun itu ya bersamaan dengan waktu terbitnya fajar. Ya, fama kana bihadhihi al-masabati fa huwa maf'ulun ma'ahu yajibu nasbuhu. Ya, maka padanan yang semisal ini, apa namanya, maka contoh yang semisal ini, ya, itu masabah ini, padanan yang semisal nanti dengan contoh-contoh tadi, itu semua disebut ma'ah, maf'ul ma'ah yang wajib nasab. Ya, yang wajib nasab. Saya dipahami sini? Ta'rifuhu huwal ismu al-mansubu alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Ini definisi dari Musannif, definisi dari Ibnu Ajurram. Di isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan mengenai siapa yang menyertai fi'il, siapa yang menyertai suatu kata kerja, suatu pekerjaan saat pekerjaan itu dilakukan. Ya, dia untuk menjelaskan siapa yang menyertai. Misaluhu qaulun Nabi, misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu was-sa'ata. Maknanya ai ma'as-sa'ati. Ya, aku diutus bersamaan dengan sa'ah. Sa'ah itu dekatnya hari kiamat maksudnya. Ai ma'as-sa'ati. Jangan wasa'atu. Kalau wasa'atu berarti aku dan hari kiamat sama-sama diutus. Begitu. Paham enggak sini? Nah. I'rabuhu bu'istu fi'lun wa na'ibul fa'ilin. Ya, fi'il, fi'il mughayyiru sighah. Domir ya ta itu fi mahalli raf'in sebagai na'ibul fa'ilin. Wasa'ata wa al-wawu wawul ma'iyyati. As-sa'ata maf'ulun ma'ah mansubun. Ya. Untuk apa dia dihadirkan? Mazkurun, disebutkan li bayani man sahaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ba'si. Ya. Dia disebutkan li bayan, untuk menjelaskan. Menjelaskan man sahaban nabiyya. Ya, menjelaskan mengenai siapa yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'as. Ya, dalam pengutusan. Ketika beliau diutus. Nah, anwa'uhu al-maf'ulu ma'ala naw'ain. Maf'ul naw'uhu, anwa' jenis-jenisnya. Maf'ul ma'ah terbagi menjadi dua jenis, dua macam. Taib, al-awwal ma yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ah. Yang pertama, yang wajib nasab, yang dia sebagai maf'ul ma'ah. Ya, wa huwa alladhi la yasihhu tasyrikuhu lima qabla al-wawi fil hukmi. Ya. Dia yang wajib nasab, yaitu yang dia tidak tepat, tidak benar, tidak sah kalau tasyrikuhu. Ya. Dia enggak bisa ini kalau dia bareng-bareng dengan yang sebelum waw, lima qoblal waw. Dia musyarakah, dia bersama dengan yang sebelum waw dalam hukum. Kayak tadi, istaiqadha Zaidun wal fajra. Wal fajra itu wajib nasab. Karena enggak mungkin adanya musyarakah antara Zaid dan Fajr dalam istiqad. Ya. Istaiqadha Zaidun wal Fajru. Zaid dan Fajr bangun gitu. Bisa dipahami kayak gitu? Enggak. Ya sirtu wal qamara, aku berjalan bersama bulan. Ini wajib nasab, enggak bisa untuk katakan sirtu wal qamaru, aku dan bulan jalan bareng. Enggak bisa kayak begitu. Paham ya? Nah, ini wajib nasab. Ya, yang enggak bisa adanya musyarakah antara maf'ul ma'ah alima qablal wawi dengan yang sebelum waw dengan maf'ul ma'ah. Fil hukum, dalam hukum. Nah, dalam hukum. Baik. Nahu sahira Zaidun wal kitaba. Nah, ini kan enggak mungkin kitab ikut begadang. Ya. Sahira begadang, si Zaid begadang. Wal kitabah. Gak mungkin wal kitabu. Si Zaid dan kitab bareng-bareng sama-sama begadang. Mana ada kayak begitu. Kalau kita katakan sahira Zaidun wa Amrun, baru bisa. Ya, paham sini? Nah. Ay. Nah, maknanya adalah ay ma'al kitabi. Zaid bergadang bersama kitab. Ya kan bisa dipahami gitu ya? Jadi seharian dia megang kitab. Seharian, semalaman. Nah, begitu. Fal kitabah maf'ulun ma'ah wajibun nasbi. Wajib nasab. Li'annahu la yasihu tashrikuhu li Zaidin fis sahri. Karena la yasihu, karena dia enggak tepat. Enggak benar, enggak bisa. Tashrikuhu, dia bareng-bareng dengan si Zaid fisahri, dalam hal sahar, dalam hal bergadang. Enggak mungkin. Ya. Falaisal makna sahara Zaidun ya wa sahara al-kitabu. Enggak mungkin maknanya begitu. Kan kalau antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun, ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Ya. Sahara Zaidun wa sahara Amrun. Ya. Tapi sahira ya. Sahira Zaidun wa sahira Amrun. Nah, ini maknanya bukan sahira Zaidun wa sahira al-kitabu, bukan. Ya. Tapi wajib nasab. Karena enggak mungkin adanya musyarakah antara si Zaid dengan kitab dalam sahar, dalam bergadang. Ya. Wa min hadzal naw'i qaulul musannifi. Dan yang termasuk jenis ini ialah ucapan penulis, contoh dari Ibnu Ajurram. Ya, istawal ma'u wal khasyabata ay ma'al khasyabata, bersama kayu. Fastawa huna bima'na irtafa'a, maka istiwa di sini maknanya adalah irtafa'a, naik. Ya, naik. Ya. Jadi air dan kayu enggak mungkin bareng naiknya. Pasti tinggian siapa? Oh iya. Ya, jadi air ya, naik di sini bersama kayu. Nah, istawa di sini maknanya adalah naik, lebih tinggi. Lihat itu di footnote. Footnote dari nomor 3 ya, istawa. Fi'lun madin mabni 'alal fath. Ya, mabni 'alal fathi al-muqaddari ya, istawa. Mana min dzuriyah apa ini? Mana min dzuriyah apa? Tahajjur apa lil munasabah? Tahajjur ya. Hai. Kemudian mana lagi tadi? Al-ma'u fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wal khashabata wawu lil ma'iyah. Tolong ditutup pintunya, berisik ya. Khashabata maf'ulun ma'ah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Nah. Ya, kemudian ma'al khasyabah. Lihat di situ. Fastawa huna bi ma'na irtafa'a. Ai, perhatikan. Irtafa'a al-ma'u ya. Naiknya air al-musahibu lil khasyabati hatta wasala ila akhiriha. Nah, itu maknanya. Ya. Yaitu naiknya air di sini. Ya. Irtafa al-ma'u al-musahibu lil khashabati hatta wasala ila akhiriha. Wal khashabatu miqyasun ma'lumun ya'rifu bihi ahlu Misra qadra irtifa'il ma'i waqta ziyadatihi. Ya. Fi an-Nili, fi Nil, Sungai Nil ya. Ya, ini dari Hasyah Ibnul Hajj. Nah. Ya. Lihat di situ. Irtafa'a al-ma'u al-musahibu lil khashabah. Naiknya air yang menyertai kayu hatta wasala ila akhiriha. Sampai ia mencapai akhir kayu tersebut. Wal khashabah mikyasun. Sedangkan khashabah di sini kayu adalah mikyas. Apa ya? Kriteria yang ma'lumun yang sudah diketahui ya arifu ahlu Misra, yang sudah dikenal oleh penduduk Mesir. Ya, qadra irtifa ilma yang seukuran dengan tingginya air. Ya. Waqta ziyadatihi, ketika airnya meluap fin Nil, di Sungai Nil. Nah, itu. Ini catat, ini dari orang Mesir ya. Contoh ini. Nah. Baik. Kemudian ma yajib ma yajuzun annas nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ah. Berikutnya sekarang maf'ul ma'ah yang boleh nasab. Artinya enggak wajib nasab. Ya, yang dibolehkan aja sebagai maf'ul ma'ah. Boleh juga bukan nasab. Wa huwa alladhi yasihhu tashrikuhu lima qabla al-wawi fil hukmi. Nahu sahira Zaidun wa Aliyan. Wa taqdir sahira Zaidun ma'a Aliyin. Wa yajuzu rafuhu ala annahu ma'tufun ala ma qablahu. Fa taqul sahira Zaidun wa Aliyun. Wa taqdir sahira Zaidun wa sahira Aliyun. Wa takunu al-wawu hina idin 'atifatan. Baik, wa fi hadhihi al-hali al-athfu huwa ar-rajihu li'annahu al-aslu. Nah, sekarang yang boleh maf'ul ma'ah itu boleh nasab sebagai maf'ul ma'ah, boleh bukan nasab. Wa huwa alladhi yasihhu, yang dia tepat boleh bisa tasyrikuhu, adanya musyarakah, adanya persamaan lima qabla al-waw dengan yang sebelum waw dalam hukum. Contoh sahira Zaidun wa Aliyan. Nah, ini kalau contoh ini wawnya betul, waw ma'iyah. Aliyahnya ini sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Ya. Tapi Zaid begadang ya bersama dengan Ali. Karena takdirnya ma'a Aliyin, begitu. Sahira Zaidun ma'a Aliyin. Zaid bergadang bersama dengan Ali. Bisa enggak? Bisa. Ya, bersama dengan Ali. Kan wawnya itu maknanya ma'ah. Ma'a. Kayak sahira Zaidun wal kitaba ma'a kitab. Ma'al kitab. Nah, wa yajuz rafuhu. Boleh juga dirafa Aliyunnya ala annahu ma'tufun. Ya, dia sebagai ma'tuf ala maqablahu. Ya. Ma'tuf dengan yang sebelum waw. Ya. Fataqul sahira Zaidun wa Aliyun. Takdirnya apa? Sahira Zaidun wa sahira Aliyun. Zaid begadang, begitu juga dengan Ali begadang. Berarti wawnya itu takunul al-wawu hinaidin, ketika itu berarti apa? Atifah, bukan waw ma'iyah. Wa fi hadhihi al-hali al-athfu huwa ar-rajih. Kalau begini, ya, ataf itu lebih kuat dibandingkan antum katakan wawnya sebagai ma'iyah. Li'annahu al-aslu, karena dia asalnya demikian. Ya. Wa min hadha an-naw'i qaulul musannif ja'al amiru al-wal-jaysha. Nah, dari jenis ini, inilah ucapan musannif ya, ja'al amiru wal jaisha. Boleh juga wal jaisu enggak? Bisa, maknanya berarti ja'al amiru wa ja'a al jaisu. Tapi kalau ja'al amiru wal jaisha berarti ja'al amiru ma'a al jaisi. Bersama pasukan. Paham sini? Sirtu wal qamar. Qamar apa qamaru? Qamar. Enggak mungkin antum katakan sirtu wal wasara wasarat al qamar. Ya, Anda. Bisa dipahami sini enggak? Ya. Baik. Wal qamari. Yang enggak bisa takdirnya itu justru ya wawnya itu ma. Taib. Ja'a Zaidun wa sayyarah. Berarti sayyarah apa? Sayyaratan apa sayyaratun? Hah? Hah? Wasayyarah wasayyarata. Ma'a sayyarati. Bisa enggak dhahaba Zaidun wa dhahaba as-sayyarah? Enggak. Ya, taib. Berarti wajib nasab ya. Wajib nasab. Udah bisa bedain ya. Kapan wajib nasab, kapan boleh nasab. Taib. Fa idza aradta al-akhbara bi anna al-maji'a waqa'a min al-tsnaini fa yasihu ar-raf'u. Nah. Fa idza aradta, apabila Anda ingin al-ikhbara mengabarkan bi annal maji'a, mengenai bahwa yang mengenai kedatangan, waqa'a minal isnain, ya kedatangan itu ada pada dua orang, ada pada si amir dan ada pada jaish, ya fayasihu arrafu, boleh dirafa itu si jaish, ya. Jadi dikata berarti takdirnya gimana, ja'al amiru wal jaishu. Ya, takdirnya ja'al amiru wa ja'a al jaisu. Wa idza arata al ikhbara bi anna al maji waqa'a min al amir wal jaisu musahibun lahu. Nah, itu tadi kalau yang pertama ja'al amiru wal jaisu, antum ingin katakan apa? Yang datang itu dua pihak. Amir dan jais. Nah, amir dan jais. Nah, sekarang tergantung tujuannya. Wa idza arata al ikhbara. Sekarang kalau Anda ingin mengabarkan bi annal maji'ah, bahwa kedatangan itu waqa'a minal amir, itu kedatangan itu hanya pada amir, wal jaisu musahibun lahu, sedangkan si pasukan hanya menyertai, berarti fayasihu annasbu, boleh ini lebih tepat nasab. Fatakul ja'al amiru wal jaisha ma'al jaisi, tergantung niat antum mau apa. Antum mau bilang si amir dan si jais sama-sama datang, berarti ja'al amir wal jaisu. Nah, paham sini ya? Tapi kalau antum katakan amir datang disertai dengan jais, berarti ja'al amiru wal jaisha, itu lebih tepat. Nah, berarti habis nih ya. Habis ini mansubat, isim-isim mansubatnya udah habis. Ya. Udah habis di sini isim-isim mansubat, berarti ada sisa sedikit di situ, lihat wa baqiyatu mansubatil asma, sisa-sisa mansubat yang lain. Qala al musannif wa ma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha, itu adapun khabar kana yang mansub dan akhwatnya, isim inna yang mansub dan akhwatnya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, telah disebutkan ya penyebutannya di isim-isim marfu, ya karena disebutkan isim kana duluan yang marfu dan khabar inna yang marfu. Wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka, demikian pula tawabi' sudah disebutkan di isim-isim marfu, ya ataf, badal, taukid, ya dan satu lagi apa, hah, na'at, sifat, itu sudah disebutkan di situ. Asyarhu kata syih minal mansubati khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha watabi'ul mansub waqad taqaddama bayanu dhalika fi abwabihi, telah berlalu ya itu di bab-babnya. Fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu, kita enggak butuh lagi untuk mengulangi lagi sedikit pun darinya. Nah, itu yang apa namanya, Zaid ya, Zaid sama Jais tadi itu mungkin karena dia satu jenis kali ya, amir kali, amir ya, iya amir sama si Jais. Itu karena orang, sama orang kali ya. Iya. Kalau beda jenis itu enggak bisa. Wajib nasab lagi. Jaa manto wa zaujatuhu. Itu wajib nasab. Wajib apa? Boleh rofa. Boleh juga. Jaa manto wa zaujatahu. Berarti musahibah, si zaujah musahibah Mas Manto. Ya. Menyertai. Berarti kalau tergantung kita katakan begitu, berarti wa zaujatuhu musahibatun lahu. Tergantung kita mau kabarin Mas Manto datang sama istrinya. Ma zaujatuhu al-wahidah. La syarika laha. Semata wayang ya, semata wayang. Enggak ada sekutu, ha? Kalau misalnya datangnya kayak gini, jalasa Ahmadu warqahwata alal kursi. Apa? Jalasa Ahmadu warqahwata alal kursi. Bisa, jalasa Ahmadu warqahwata. Ahmad duduk. Ya, qahwah menyertainya. Itu wajib nasab. Karena enggak mungkin qahwah duduk bareng Ahmad. Kalau qahwah bisa minum kopi gitu. Ya, ini semua boleh dua model saja. Hah? Bisa marfu, bisa nasab. Yang bisa marfu bisa nasab kalau ya tadi kaidahnya adanya kemungkinan musyarakah. Ya. Yasihu tasyriquhu lima qabla al-waw fil hukm. Hukum i'rab. Boleh bisa. Begitu. Bisa dipahami sini. Nah, kayak tadi jaa manto mas manto mas mantu ya. Manto itu kalau diarapin mantu. Jadi karena jadi mantu dia. Ya kan? Ja'al mantu mantu wa zaujatuhu. Bisa takdirnya ja'al mas mantu wa ja'at zaujatuhu. Berarti ini kita kabarkan apa? Ya, maji waqa'a minal isnain. Kedatangan itu pada dua pihak, mas manto dan istrinya. Atau kita katakan ya, kalau kita katakan kedatangan Mas Manto disertai istrinya. Ya, berarti kita katakan jaa Mas Mantu wa zaujatahu. Ya, wa zaujatahu. Berarti maksudnya apa? Zaujatuhu musahibatun lahu. Ya. Baik. Boleh nasab. Bisa dipahami sini. Jadi bisa dibedain ya. Kapan boleh nasab, kapan wajib nasab. Ya, jangan sampai gak paham kayak gini. Ini udah belajar, ntar gak paham lagi. Karena nanti setelah ini kita masuk buku lanjutan yang lebih rumit dari ini. Kalau ini aja gak paham, repot. Ya. Siapa yang belum paham sini? Tunjuk tangan. Ahmad. Ahmad biasa ya. Langganan. Gak pahamnya di mana Ahmad? Hah? Semuanya gak paham. Yang pertama dengan wajib nasab dengan nggak wajib nasab. Belum mudeng. Nah, artikan. Mana hapusan sih? Nih, rekan Ahmad. Antum mau siapa kasih contoh sini? Manto aja ya. Ya. Ya. Jaa mantu. Daripada ini? Hantu. Ya. Perhatikan, siapa? Ahmad. Orang lagi contoh buat antum malah melengos-melengos. Ya. Jaa mantu dengan siapa yang tidak mungkin bareng adanya tasyrik antara manto dengan sesuatu hal. Mobil misalnya saya. Ya. Dan kolam. Kolam. Ya. Wal kolamah. Ingat Ahmad, kolam di sini wajib nasab. Kenapa? Karena enggak mungkin adanya musyarakah. Kita katakan jaa mantu wa jaal kolamu. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Paham sini? Tidak mungkin. Namun kita katakan, ya, jaa mantu, ya, wa zaujatuhu al-wahidah. Jamak. la syarikalaha. Ya. Ja'a mantu wa zaujatuhu al-wahidata la syarikalaha. Yang enggak ada sekutu bagi mantu dalam hal ini, apa namanya? Suhbah. Apa? Istri satu, ya kan? Di dunia, kalau di akhirat kalau masuk surga ya baru poligami. Nah, ini memungkinkan Ahmad, Ahmad. Ja'a mantu wa ja'at zaujatuhu. Mungkin enggak? Mungkin. Berarti ja'a mantu wa zaujatuhu, ketika zaujatuhu boleh rofa. Adanya musyarakah. Berarti dia ma'tuf. Ya, ma'tuf ke mantu. Tapi kalau antum katakan zaujatahu, ja'a mantu wa zaujatahu juga boleh. Namun bukan wajib nasab. Apa namanya? Jawazur nasabi. Kenapa? Takdirnya berarti ja'a mantu ma'a zaujatihi al-wahidati. Ya. Ngerti amat sini? Si pusing. Hah? Siapa lagi yang gua mengerti? Kalau pilihnya safaro, misalnya safaro Ahmadu. Hah? Wal kitoru. Kan bersama kitoru. Wajib nasab. Oh iya. Sama kayak tadi jaan mantu wasayarota. Gitu. Terus ada yang lain yang mau di Pak yang masih naik, siapa yang belum paham? Bima, ngerti Bima? Kalau yang tadinya pada dia di rumah bisa ja'a Zaidun wa nafsahu bisa. Kalau mata Zaidun wa nafsahu atau jasadu. Ja'a Zaidun wa nafsahu. Enggak bisa itu mah ja'a Zaidun wa nafsuhu taukid. Bukan badal. Ya. Masuk jadi badal. Berarti ini dong dia ja'a Zaidun dan dirinya. Gimana tuh yang ngomong? Dia mau bikin badal gitu, badal golat, ya. Ja'a Zaidun. Zaujat apa? Nafsuhu. Gimana coba? Masuk badal, badal golat, ya. Badal apa? Badal ba'at kul min kul. Gitu. Ja'a Zaidun. Ya enggak bisa nafsuhu taukid, ya. Ada lagi yang belum paham? Berarti yang enggak berakal dengan. Nah, itu dia. Ya. Herlin, ngerti? Mujahid, ngobrol sama siapa antum? Paham enggak? Hah? Paham. Faza, udah sembuh antum? Ngerti berarti? Baik. Lihat pelatihan di PR. Tamarin. Ini PR ya, berarti besok kita ma'al makhfudat minal asma. Ini bab terakhir Sabtu ya, mungkin khataman Senin lah ya, atau Selasa ya, 3 atau 4 pertemuan lagi, paling telat 4 pertemuan insya Allah kita khataman. Selasa aja kali ya, ada Ustadz Yusuf. Hah? Rebu, apa yang ngikutin antum? Ya udah bareng lagi tadi enggak mau ini. Maksudnya apa tadi yang mulai udah? Hari Selasa deh insyaallah. Ya. Habis zuhur kita makan ya. Makan. Makan apa sih? Hah? Mumtik. Mumtik masak katamannya. Gorengan. 60 hampir 70 pertemuan nih. Ya enggak? Kebuli. Betul tuh, kebuli. Masa cilok. Alhamdulillah. Subhanakallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.